الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa televisi Roja, demikian pula radio Al-Iman dan televisi Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam mengikuti bimbingan-bimbingan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana hadis-hadis Rasulullah sallam adalah salah satu pedoman hidup kita yang patut kita mengikuti dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Allah mengutus beliau untuk membimbing umat manusia kepada yang terbaik, baik akidah mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, dan muamalah mereka. Ini yang patut kita sadari dan patut kita yakini, bahwa mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu pedoman kita dalam kehidupan ini setelah Al-Qur'anul Karim adalah jalan menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaAllah pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-64. Bab yang ke-64 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, babu fadlil ghaniyyi syakir, bab tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi orang kaya diberi nikmat oleh Allah berupa harta dan dia bersyukur. Wa huwa, nah siapakah orang kaya yang bersyukur itu? Kata beliau, yakni An-Nawawi rahimahullah, wahuwa, orang kaya yang bersyukur itu adalah man akhadzal mala min wajhihi, orang yang mengambil, yang memperoleh ya harta dari sumbernya, artinya dari wajahnya yang dimaksud di sini, dari jalannya yang baik, dari jalannya yang halal. وَصَرَفَهُ فِي وُجُوهِ الْمَأْمُورِ بِهَا, dan dia orang kaya yang bersyukur ini adalah orang yang dia membelanjakan hartanya pada jalan-jalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari judul bab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya Tidak setiap orang kaya itu tercela. Tidak. Bahkan orang kaya itu bisa mempunyai dan memiliki keutamaan. Dengan catatan dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya berupa harta dan kecukupan. Kemudian hartanya itu tidak di foya-foyakan. Tetapi dia mengambil atau mendapatkan harta itu dari jalan yang halal. Dan dia membelanjakan harta tersebut juga kepada jalan-jalan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah banyaknya jalan-jalan kebaikan itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bab ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang hamba untuk mencari harta dari jalan yang halal. Karena dia memberikan makan untuk istri dan anak-anaknya. Dan juga ada kelebihan, dia belanjakan di jalan-jalan yang baik. Nah, oleh karena itu, dia harus mengambil, mencari, memperoleh harta ini dari jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Karena harta yang haram itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila seorang memperoleh harta dari jalan yang haram, pertama dia telah berbuat dosa dengan mencari harta dari jalan yang haram. Kemudian yang kedua, kalau harta tersebut dibelanjakan, maka Allah tidak menerima. Dan dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia sedekahkan dari harta tersebut yang diperolehnya dengan cara yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu suci, Allah itu baik, Allah itu maha suci, Allah maha baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang suci. Ya. Maka jangan kita mengotori harta kita dengan mencari harta itu dari jalan-jalan yang haram. Contoh jalan yang haram adalah riba. Meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkannya. Kemudian setiap bulan misalnya dia mengambil bunga, ya, dari uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Dimakan dari bunga itu. Ya, ini namanya riba. Ya, namanya dirubah menjadi bunga. Bunga itu biasanya sesuatu yang indah. Ya, salah satu lambang keindahan itu adalah bunga. Tapi demikianlah syaitan berupaya untuk menyebutkan sesuatu yang jelek dengan nama yang indah. Ya. Dia berupaya untuk apa? Menyebutkan sesuatu yang jelek dengan nama yang indah. Makanya riba disebut dengan bunga. Digambarkan dalam lambang-lambang bunga yang indah. Padahal itu haram. Barang yang kotor. Yang akan merusak perilaku seseorang. Yang akan merusak ibadah seseorang. Karena makan dari riba tersebut. Harta yang haram di antaranya juga adalah dengan menipu. Ya, menipu orang lain untuk mendapatkan harta dari tipuan tersebut. Ya, menipu itu bisa dalam bentuk pemalsuan, memalsukan barang, kemudian menjualnya, mencuri mereknya orang lain, kemudian dia menjualnya, ya. Apalagi yang lebih berbahaya, membohongi umat dengan atas nama agama. Ya. Untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, ini ada dosa yang amat besar. Ya, berdusta kepada umat untuk mendapatkan dunia. Ini dosa besar. Jangan dianggap ringan. Ya. Untuk apa? Dunia ini sebentar. tidak lama dunia ini. Ketenaran kita, harta kita, dan yang lainnya dari masalah dari hal-hal perihal dunia, itu sifatnya sementara. Maka jangan kita menjual agama kita untuk mendapatkan dunia. Termasuk berbohong ya, kepada umat untuk mendapatkan dunia, mendapatkan popularitas, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan harta. Na'udzubillah, jangan. Ini akan merusak. Merusak agama kita. Merusak perilaku kita. Ya. Jadi, harta yang diambil oleh seorang kaya yang bersyukur itu dari harta yang halal. Ya. Kemudian dalam bentuk, dalam mensyukuri nikmat Allah, dia dengan mengucapkannya. Dengan mengakui dalam hatinya bahwa nikmat datang dari Allah. Dan juga dengan menginfakkan harta itu di jalan-jalan kebaikan. Di jalan-jalan kebaikan. Ya, terutama dalam membelanjakan harta ada kepada orang-orang terdekat dari kerabatnya yang mereka memang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta itu. Bagian dari zakat, bagian dari sedekah, bagian dari amal-amal kebaikan yang diberikan oleh seorang kepada manusia. Yang diberikan oleh seorang kaya tadi, orang kaya yang bersyukur itu, dia menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan, membantu keluarganya, membantu familinya, membantu kaum du'afa dari kalangan kaum muslimin. Adapun ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, sebagaimana metode beliau di dalam membahas masalah berkaitan dengan bab-bab yang ada dalam kitab Riyadus Salihin, adalah beliau menyebutkan bab, kemudian membawakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil penguat bagi bab yang akan beliau tuliskan hadis-hadisnya. Itu metode beliau. Dan di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama yaitu dari surat Al-A'la, dari surat Al-Lail. Surat Al-Lail ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ini disebutkan ya dalam surat Al-Lail, yang artinya adapun orang yang dia memberi, ya, dia memberi, yaitu memberikan hartanya. Wattaqwa, dan dia bertakwa kepada Allah. Dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan dia takut kepada Allah, dalam arti dia bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan adanya pahala, adanya ganjaran, adanya balasan dari apa yang dia infakkan itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah menuju surga, menuju keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama tentang dalam ayat ini, yaitu orang yang dia itu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya. Dan dia dalam memberikan, menginfakkan hartanya itu, dia selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dia beriman kepada apa yang Allah janjikan dalam Al-Quran, atau apa yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Bahwa orang yang berbuat baik, orang yang menginfakkan harta mereka, Allah akan memberikan balasan di dunia maupun di akhirat. Ya. Orang yang demikian keadaannya, maka dia itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan jalannya menuju Allah, menuju surga Allah, menuju cinta Allah, ridho Allah. Karena perbuatannya tersebut, kebaikan yang telah dia lakukan tersebut. Kemudian yang kedua ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, yaitu juga dari surat Al-Lail ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la wa la sawfa yarda." Allah taala berfirman, ini pada ayat ini, ayat ke-17, bahwa dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Jadi orang yang paling bertakwa pada Allah, yang dia menginfakkan hartanya, dia berbuat beriman pada Allah dan Rasulnya, dia itu akan di hari kiamat kelak akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari neraka. Ya, siapa orang itu yang dia akan dijauhkan dari azab Allah, dari azab api neraka? Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka, yaitu orang yang dia menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan harta itu. Ya. Jadi menginfakkan, menafkahkan harta itu ada paling tidak dua manfaat. Pertama, membersihkan harta itu dari kotoran-kotoran. Yang kedua adalah membersihkan jiwa orang yang memberikan harta itu. Membersihkan jiwanya dari sifat pelit, sifat tamak, rakus, dan yang lainnya, dari sifat-sifat yang buruk. Ya. Alladzi yu'ti ma lahu yatazakka. Yang dia memberikan, menginfakkan hartanya dalam rangka membersihkan, mensucikan jiwanya atau mensucikan hartanya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Ini menunjukkan keikhlasannya. Ketika dia menginfakkan harta itu di jalan Allah, ya, itu bukan karena sesuatu. Tidak ada orang yang memberikan dia sehingga dia perlu membalas budi orang itu, tidak. Tapi dari hatinya dia memberikan, dia menginfakkan harta tersebut. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Jadi tidak ada orang yang patut dia terima kasih sehingga dia menginfakkan hartanya karena orang itu mungkin pernah berjasa padanya, tidak. Tapi dia memang dari hatinya dia menginfakkan hartanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat berikutnya, illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la. Tetapi dia memberikan itu semuanya semata-mata karena mencari wajah Tuhannya yang maha tinggi. Hanya mencari wajah Tuhannya. Itu yang dia inginkan. Wala saufa yardha, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Dia akan ridho dan balasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, para ulama menyebutkan, walaupun ayat ini sebetulnya, ayat-ayat ini, ya, sebagaimana dalam kaidah bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Bahwa ayat itu bersifat umum, ya, siapapun yang melakukan hal seperti ini, dia akan mendapatkan balasan seperti ini. Yang disebutkan dalam ayat-ayat ini. Namun para ulama mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah meridhai beliau karena beliau ketika di kota Mekah radhiyallahu anhu, beliau memerdekakan budak-budak untuk mereka memeluk Islam. Budak-budak orang-orang Quraisy, salah satunya adalah Bilal. Ya, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak dari Umayyah bin Khalaf, ya, seorang musyrik Quraisy yang menyiksa Bilal radhiyallahu an, dan siksaan yang luar biasa. Ya. Siksaan yang betul-betul menyakitkan. Ya. Nah, Umar Siddiq melihat orang ini dia beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Dia beriman kepada Allah Ta'ala. Dan dia diadab, disiksa oleh tuannya. Maka beliau membeli budak ini. Itu Bilal. Kemudian beliau memerdekakan budak tersebut. Di fadilah yang besar. Makanya Umar Siddiq disebut dalam Al-Quranul Karim. Walaupun secara dhamir, dalam bentuk kata ganti. Ya. Dalam bentuk kata ganti misalnya. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Radiyallahu anhu. Ya, wa an baqiyatis sahabah. Semoga Allah ridha pada beliau dan semua sahabat-sahabat Nabi. Alayhi salatu wassalam. Maksudnya itu kaum muslimin rahimakumullah. Awal Siddiq. Orang yang berjasa. Dalam Islam ini. Ya. Beliau orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Ya. Beliau khalifah Rasulullah. Setelah wafatnya Nabi SAW, beliau menggantikan Nabi SAW. Maka dari itu sudah selayaknya beliau radhiyallahu anhu mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga dalam pandangan kaum muslimin. Kaum muslimin menghormati dan memuliakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan beliau dan keluarganya berjuang di dalam membela Islam. Ya, dalam membela Islam itu tidak bisa dipungkiri tentang perjuangan mereka dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Siddiq dan keluarga beliau radhiyallahu anhum ajmain. Nah, oleh karena itu ada salah satu keutamaan Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi Alaihissalam menyampaikan kepada beliau bahwa di surga kelak itu ada pintu-pintu. Pintu-pintu itu sesuai dengan amal-amal perbuatan. Ada pintu salat, ada pintu zakat, ada pintu puasa, ya. Ya, dan yang lainnya. Dan setiap orang akan masuk dari pintu-pintu amalan tersebut yang banyak diamalkan di ketika di dunia ini. Ada orang masuk dari pintu sholat, dari pintu sedekah, dari pintu zakat, dari pintu berpuasa. Maka ditanya oleh Umar Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, apakah mungkin ada orang yang dia dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Karena amalnya demikian banyaknya. Yani amal-amal kebaikan, amal soleh. Dia dipanggil dari pintu sholat, dari pintu zakat, dari pintu sedekah, dari pintu siam, puasa, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, iya. Ada. Dan aku berharap engkau salah satunya. Jadi orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu kebaikan itu. Radiyallahu anhu. Wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Kemudian ayat yang ketiga. Yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 271. Ayat 271. Allah Azza wa Jalla berfirman, in tubdu sadaqati fani'immahi. Jika kalian menampakkan sedekah kalian, itu merupakan, yaitu sesuatu yang baik sekali. Ya. Jadi seorang menampakkan sedekahnya. Supaya apa dia menampakkan sedekahnya? Supaya orang lain juga ikut memberi sedekah. Dan dia menjadi contoh. Makanya Allah menyebutkan bahwa jika kamu menampakkan sedekah kamu itu, maka itu adalah baik sekali. Fani immahi. Wa in tukhfuha wa tutu'a al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Ya. Dan jika kamu menyembunyikan, yakni menyembunyikan sedekah itu, dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ya. Maka menyembunyikan lebih baik bagimu. wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menghapus dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu. Ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam ayat ini ya ada makna tentang keutamaan sedekah yang disembunyikan. Makanya para ulama dalam hal ini, ulama dalam hal ini menyebutkan bahwa hal yang berkaitan dengan zakat, zakat mal, zakat harta, itu diumumkan. Kalau fulan mengeluarkan zakat, dia memberikan zakatnya. Dan dilihat oleh manusia misalnya. Mengapa demikian? Dalam hal zakat ditampakkan, ya, karena ada dua hal yang bermanfaat bagi, atau ketika zakat mal itu ditampakkan. Pertama, orang ini akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Karena harta zakatnya, dia dikeluarkan zakatnya dari hartanya. Nah, orang-orang yang belum mengeluarkan zakat pun akan mengikuti jejaknya orang ini. Ya, yang menampakkan hartanya atau harta zakatnya. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang dia ya memberitahukan ya bahwa harta, bahwa dia telah mengeluarkan zakat malnya, ini adalah juga untuk terhindar dari fitnah. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua yaitu supaya terhindar dari fitnah. Kadang-kadang mungkin ada manusia yang nanti akan menuduh dia bahwa dia belum mengeluarkan zakat, karena mereka tidak tahu bahwa dia mengeluarkan zakat. Nah, jadi itu dua hikmah dari menampakkan harta, ini mengeluarkan zakat, itu hendaknya ditampakkan. Supaya menjadi contoh bagi yang lainnya, yang belum mengeluarkan zakat. Yang kedua untuk terhindar dari fitnah, ya karena bisa jadi orang menuduh dia belum mengeluarkan zakatnya. Tetapi kata para ulama, dalam hal yang berkaitan dengan sedekah, sedekah yang bersifat privasi, artinya bersifat sukarela, dia yang tahu dia sendiri pribadi, ya, dia memberikan sedekah-sedekah yang tidak bersifat wajib, hanya bersifat tatawwu, sukarela, seikhlasnya orang itu, maka dianjurkan oleh para ulama, dan ini lebih utama kalau disembunyikan, tidak ditampakkan. Dan ini yang disebutkan juga salah satu keutamaan orang yang menyembunyikan sedekahnya, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka akan dinaungi Allah di hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu menyebutkan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Salah satu golongan yang akan dimasukkan surga, yang akan mendapatkan naungan Allah dari kiamat, seorang yang dia menyedekahkan hartanya dan dia sembunyikan sedekah itu, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi orang terdekat dia pun tidak tahu bahwa dia menginfakkan harta itu. Jadi orang terdekat, istrinya, anaknya, sekretarisnya, bendaharanya, tidak tahu bahwa dia mengeluarkan sedekah tersebut. Nah, ini orang yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak, di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Jadi dalam hal berkaitan dengan sedekah yang bersifat sukarela, itu dianjurkan untuk apa? Seorang mengeluarkannya dan menyembunyikannya. Tidak perlu orang lain mengetahui. Bahkan orang terdekat pun ya tidak mengetahui dari sedekah tersebut. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat yang keempat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu dari surat Ali Imran ayat ke-92. Surat Ali Imran ayat ke-92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan, dari sesuatu yang kalian infakkan, fa innallaha bihi alim, maka sungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Jadi apa yang kamu infakkan, Allah Maha mengetahui. Ya, ini anjuran untuk menginfakkan harta, dan jangan ada rasa khawatir ya bahwa dia tidak mendapatkan balasan. Tidak, pasti akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha mengetahui apa yang diinfakkan oleh seorang hamba. Dan Allah menerima dari hamba yang mukhlis, yang dia ketika menginfakkan hartanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia menginfakkan hartanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentang ayat 92 dari surat Ali Imran ini pernah dibahas dalam kesempatan yang lalu, yaitu tentang apa yang dikatakan atau yang disabdakan oleh Nabi Sallam, ya, ketika turunnya ayat ini, maka datanglah Abu Talha radhiyallahu anhu, dan beliau adalah orang yang boleh dikatakan orang terkaya di antara orang-orang Madinah yang kaya. Salah satunya adalah Abu Talha, kaya dengan kebun-kebun korma. Ya. Nah, ketika turunnya ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai puncak kebaikan sehingga kalian menginfakkan yang paling kalian cintai dari harta kalian. Maka datanglah Abu Talha kepada Nabi SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, telah turun ayat ini. Ya. Artinya beliau telah mendengarkan ayat ini. Dan harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayroha, kebun korma beliau, yang terletak di depan Masjid Nabawi ketika itu. Itu apa yang aku cintai. Kadang-kadang Nabi SAW datang masuk ke kebun itu, minum dari air yang segar yang ada di kebun tersebut, atau makan dari kurmanya. Ya. Itu yang diberikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, dari semua hartaku yang paling aku cintai, kebun Bayroha ini, kebun korma Bayroha. Dan aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka silakan, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang kebun ini, mau diinfakkan, mau diapakan, terserah. Maka kata Nabi Alaihissalam, bagaimana seandainya hartamu ini dibagikan kepada kerabatmu, yani yang memang mereka tidak mampu. Kata Abu Talha, silahkan Rasulullah. Maka diberikanlah kepada keluarganya. Nah, ini contoh ya orang yang menginfakkan hartanya ya karena Allah, dan bagaimana para sahabat dahulu di dalam apa namanya, dalam melaksanakan ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada mereka dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan. Ya, bukan sekedar membaca. Tapi kita mengamalkan semampu kita. Karena Islam ini adalah agama ilmu dan teori. Teori dan perbuatan. Teori dan praktek. Ada teorinya, ada prakteknya. Itulah Islam yang benar. Kalau kita betul-betul melakukannya, ya, mempraktekannya, itulah hakikat dari Islam yang dengannya Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk kita amalkan, kita praktekkan, kita lakukan tentang apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain. tidak ada hasad, tidak ada kedengkian, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahullahu malan. Rajulun, seorang yang Allah berikan kepada dia harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Maka kemudian dia belanjakan hartanya, ya, di dalam kebenaran. Jadi untuk hal-hal al-haq. Dia habiskan hartanya, dia belanjakan hartanya untuk di jalan-jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu hikmatan. Dan seorang yang Allah berikan kepada dia hikmah, itu ilmu. Allah berikan ilmu, ilmu agama ini. Fahuwa yaqdi biha. Maka dia kemudian yang ilmu agama itu, dia melaksanakan ilmu tersebut. Wa yu'allimuha. Dan dia ajarkan, yakni kepada manusia. Hadis ini muttafaqun alaih. Keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ini ada dua hal berkaitan dengan masalah hasad. Hasad atau dengki, ya, itu ada dua macam. Ada hasad, dengki, iri yang tercela. Dan yang kedua adalah hasad, ya, yang terpuji. Ya, ini disebut hasad, sebetulnya bukan hasad ini. Tapi secara bahasa disebutkan hasad. Ya. Jadi di sini adanya semacam kecemburuan. Ini hasad yang kedua. Hasad yang pertama, yang tercela itu, yaitu seorang yang dia dengki terhadap nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Ya. Dia dengki, dia tak menerima. Sehingga kemudian, orang yang hasad ini tadi, dia berupaya. Ini hasad terjelek. Berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut dari saudaranya. Ini hasad adalah hasadnya iblis. Tahu iblis, ya? Iblis itu yang ketika Allah memerintahkan beliau untuk sujud pada Adam, menghormati Adam, iblis tak mau. Salah satu sebab utama karena hasad yang ada dalam diri iblis. Ya. Bahwa Adam yang baru diciptakan dan diciptakan dari tanah lagi, disuruh para malaikat semua, dan iblis termasuk di antara yang beribadah pada Allah ketika itu, disuruh sujud pada Adam. Tak mau, dia tidak menerima. Makanya kemudian Allah melaknat iblis karena semua para malaikat sujud menghormati Adam kecuali iblis. Dia tidak mau menerima, tidak mau mengakui, ya, kelebihan Adam, dan dia merasa dirinya lebih dari Adam. Kemudian dia, karena hasad dan kibir, dua sifat ini, maka dia menolak kebenaran. Dia menolak kebenaran yang Allah perintahkan padanya. Dia tahu bahwa itu benar. Iblis sangat mengetahui perintah Allah untuk sujud pada Adam. Tapi karena dua hal ini, pertama adalah karena hasad, dengki, yang kedua adalah karena kibir, keangkuhan. Dia merasa dia lebih dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, dan kata iblis, dia diciptakan dari api. Api lebih mulia dari tanah. Makanya dia menolak untuk sujud menghormati Adam. Ya. Ini hasad yang paling jelek. Seorang iri pada saudaranya, dan dia berupaya menghilangkan nikmat yang Allah berikan pada saudaranya itu. Seperti iblis. Apa langkah iblis berikutnya? Setelah dia tuh hasad pada Adam alaihissalam, dia berupaya dengan semua triknya Ya. Bagaimana caranya supaya Adam ini terusir dari surga? Bagaimana caranya? Maka iblis kemudian berupaya untuk apa? Untuk menjadi seorang penasehat. Penasehat yang betul-betul Masya Allah. Ketika dipandang oleh Adam. Merayu Adam ini. Dengan mengelabui Adam. Ya, ini iblis. Hati-hati. Ya. Dia membuat talbis kepada Adam. Dia mengatakan. Ya, setelah berupaya masuk. Ya, dan dia masuk ke surga. Tempat tinggalnya Adam. Dan semua itu sudah diatur oleh Allah SWT. Ya. Atas kehendak Allah. Atas takdir Allah SWT. Iblis datang kepada Adam dan Hawa. Ya. Datang kepada Adam dan Hawa. Kemudian dia merayu Adam. Wahai Adam. Tahukah engkau? Mengapa Allah melarang? Engkau memakan buah itu. Makan dari buah dari pohon yang terlarang itu. Kata iblis, supaya kamu itu tidak kekal. Ya. Supaya kamu tidak kekal di sini, surga. Jadi dia mengatakan atau merayu Adam itu demikian. Dengan berbagai macam talbis. Maka Adam pun terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh iblis. Bahkan iblis itu mengatakan inni lakuma, sungguhnya aku ini bagi kalian berdua, ya, termasuk orang yang menasihati kalian. La minan nasihin. Betul-betul aku nasihat kalian. Ya. Makanlah kalian buah itu. Maka terperdayalah Adam atas rayuan iblis. Kemudian dia makan dari pohon buah itu. Dia makan dari buah pohon tersebut. Maka terbukalah aurat mereka. Kemudian dia diperintahkan oleh. Dan istrinya diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Untuk turun. Demikian pula iblis turun ke bumi ini. Nah ini hasad yang paling jelek. Hasadnya iblis. Berupaya untuk nikmat yang Allah berikan pada seorang. Itu hilang dari orang itu. Ada yang di bawah hasad ini. Yaitu seorang hasad pada saudaranya. Tetapi tidak, dia tidak melakukan sesuatu untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang itu. Ini di bawahnya hasad iblis. Ya. Maka hati-hati, ya, manusia mengetahui apa yang ada dalam dirinya. Ya. Dan demikian pula kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Ya. Oleh karena itu, harus kita waspada. Dalam diri kita ini ada yang pertama, faktor dalam diri kita, yaitu ada hawa nafsu. Jangan ikuti hawa nafsu itu. Yang kedua, ada faktor eksternal, syaitan. Nah, kalau hawa nafsu ini diikuti, kemudian ditolong oleh syaitan, jadilah kita syaitan dalam bentuk manusia. Ya, na'udzubillah. Jadilah syaitan dalam bentuk manusia. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu dan bisikan syaitan. Ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Dari menjadi syaitan dalam bentuk manusia. Yang berupaya merusak hamba-hamba Allah. Jangan. Jadi, ini jadi hasad yang pertama. Itu yang terjelek seperti hasadnya iblis. Dengki pada seorang karena nikmat yang Allah berikan pada orang itu. Dan dia berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Tingkatan di bawahnya, dengki pada nikmat yang Allah berikan pada seorang hamba, tapi dia tidak berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut. Ya. Kemudian ada lagi tingkatan-tingkatan hasad. Nah, yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini, la hasada illa fisdatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Ini hasad di sini namanya adalah al-ghibt. ghibtatu, dalam bahasa Arabnya. Al-ghibta, kecemburuan, ingin menjadi baik. Ini hasad yang terpuji. Ketika dia melihat seorang, orang ini puasa sunnah Senin Kamis. Orang ini Masya Allah sholat-sholat sunnah dilakukannya. Bangun malam sholat tahajud. Nah dia itu iri, kok saya tidak bisa seperti orang ini. Aku ingin bisa. Aku ingin melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang ini. Ini termasuk terpuji. Ini dibolehkan. Maka tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, kata Nabi Sallam. Ya. Jadi ini iri dalam kebaikan. Rajulun atahu Allahu malan. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Harta. Banyak hartanya. Dan dia manfaatkan harta ini untuk dia infakkan di jalan-jalan kebaikan. Ya. Dia keluarkan zakatnya. Kemudian dia infakkan dari hartanya di jalan-jalan kebaikan. Nah kita iri melihat orang ini. Ini dibolehkan. Ya. Iri ini mendorong kita berusaha untuk seperti orang ini. Itu dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, seorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia amalkan ilmunya, diajarkan pada manusia. Ya. Waktunya habis untuk ilmu, waktunya habis untuk manusia. Ini perlu kita iri. Ya. Ingin seperti dia. Nah, ini iri yang terpuji, yang dibolehkan. Iri dalam kebaikan untuk seorang berupaya agar dia pun menjadi orang yang baik. Seperti apa yang dilihat pada orang kaya yang menginfakkan hartanya dan orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya. Jadi hasad yang dibolehkan. Nah, ini hadis ini dibawakan oleh An-Nawawi dalam bab ini. Karena hadis ini menjelaskan pada kita tentang orang yang diberi harta oleh Allah Ta'ala, fasallatahu ala halakatihi fil had. Lalu dia belanjakan harta itu, ya, dihabiskan hartanya untuk kebenaran, untuk jalan-jalan kebaikan. Ya. Karena dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah berikan dia harta. Lalu dia belanjakan hartanya di jalan-jalan Allah. Kita boleh iri pada orang tersebut. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang kaya yang bersyukur. Makanya yang sama dengan bab yang dibawa An-Nawawi, fadlul ghaniyyi syakir, keutamaan orang kaya yang bersyukur. Yang patut jadikan contoh bagi yang lainnya. Untuk bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut yang banyak bersyukur pada Allah Ta'ala dengan menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Nah, hadis ini menjelaskan atau memberikan pelajaran pada kita tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Yang kedua, keutamaan menginfakkan harta di jalan-jalan kebaikan. Yang ketiga, bahwa kita dianjurkan menjadi apa? Muslim yang berlomba dalam kebaikan. Ya. Muslimin yang berlomba dalam kebaikan. Ya. Kita ingin berbuat seperti yang lain, ya berbuat. Berbuat baik. Ya. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, keutamaan ilmu. Orang berilmu dan diajarkan ilmu kepada manusia. Yang diajarkan ilmu. Kepada hamba-hamba Allah. Lalu mereka menjadi baik. Mereka menjadi orang berakidah benar. Benar, haj benar. Beribadah benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Karena sebab orang yang mengajarkan ilmu ini, maka fadilahnya besar. Nah, ini keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu pada orang lain. Dan juga tentu sebelumnya seorang mengawalkan ilmu tersebut. Ini fadilahnya besar. Maka kaum muslimin rahimakumullah, ayo kembali pada ilmu. Dan berilmu kita tidak gampang disesatkan oleh manusia. Tidak gampang ditipu oleh para penipu yang ingin memakan harta manusia dan jalan agama. Tidak. Kalau kita berilmu. Tetapi kalau kita tidak berilmu, kita menjadi orang yang jahil dalam agama, Ya kita ditarik kemana, diseret kemana, kita ikuti. Karena kita menganggap kita dibawa kepada kebaikan. Padahal tidak ada dasarnya. Tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tidak ada anjurannya. Dari sini pentingnya ilmu. Makanya Allah Ta'ala bertanya dalam Al-Quranul Karim. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak. Tidak akan sama. Kemudian hadis yang berikutnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal. Dan dari Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau berkata. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. La hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Ya, dia pandai membacanya, memahaminya. Ya. Rajulun atahu Allahul Quran. Orang yang diberikan oleh Allah pada Al-Quran. Fahuwa yakumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Maka dia berupaya terus-menerus untuk menegakkan, ya, membaca Al-Quran di tengah malam dan di siang hari. Hidupnya selalu dengan Al-Quranul Karim. Ini orang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan, orang yang Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Dan dia menginfakkan hartanya di malam hari dan di siang hari. Hadis muttafaqun alaihi riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini juga contoh amal-amal kebaikan. Ya. Yang kita dianjurkan iri pada orang yang melakukannya. Supaya kita bisa melakukan seperti orang yang mengerjakannya. Yaitu apa? Orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Ta'ala. Dia bisa membaca Al-Quran, memahaminya, dia menghafal Al-Quran, kemudian Al-Quran itu dibaca siang dan malam, malam hari pakai tahajud, siang hari juga tidak luput dari waktu dan kesempatan untuk membaca Al-Quran, ya, hidupnya selalu dengan Al-Quranul Karim. Nah, kita perlu iri pada orang seperti ini. Ya. Kok dia bisa, aku kok tidak? Aku ingin seperti dia. Atau bahkan lebih dari dia. Ini boleh. Seorang hasad. Cemburu. Ya. Kok dia bisa, aku kok enggak? Kemudian dia berupaya untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang dilihat tersebut. Yang membaca Al-Quran tadi. Siang hari dan malam hari. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala. Dan dia selalu menginfakkan hartanya. Di siang hari dan di malam hari. Nah, kita iri pada orang ini. Juga ini perbuatan yang atau hasad yang dibolehkan. Ya. Jadi dalam hadis ini yang kedua, ini ada kaitan, berarti ada tiga hal yang disebutkan di sini. Ya. Yang pertama, berkaitan dengan harta. Orang yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala, ini disebutkan dalam hadis pertama dan hadis yang kedua. Hadis Abdullah bin Mas'ud dan hadis Abdullah bin Umar. Tentang harta orang belanjakan hartanya di jalan-jalan kebaikan. Yang kedua, ilmu. Ya, orang yang punya ilmu diajarkan pada manusia. Dan diamalkan. Dan diajarkan pada manusia. Pada hamba-hamba Allah. Yang ketiga, orang yang diberikan Al-Quranul Karim. Dan dia betul-betul selalu hidup dengan Al-Quranul Karim. Membacanya, mengulanginya siang hari dan di malam hari. Ini yang patut kita iri pada orang seperti ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengadukkan kepada kita taufik. Seorang bisa melakukan ini, ya, hanya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya selalulah kita ini memperbanyak memohon taufik dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma taufiqi illa billah. Jadi tidak aku mendapat taufik kecuali dengan pertolongan Allah. Kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masalah harta bukan masalah gampang. Seorang itu tabiat manusia cinta pada harta. Ya. Lalu dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan apa? Menginfakkan harta itu. Tidak mudah. Hatinya di satu sisi, hatinya cinta pada harta. Di sisi lain diuji oleh Allah untuk dia infakkan harta yang dicintainya itu. Makanya kata Nabi Alaihissalam, as-sadaqatu burhan. Kata beliau, sedekah itu adalah bukti. Burhan, para ulama mengatakan bukti apa? Bukti kebenaran iman seseorang. Ya. Dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu dengan dia menginfakkan harta. Karena harta sesuatu yang marhub fin nafs. Mahbub fin nafs, sesuatu yang dicintai oleh jiwa ini. Ya. Jangankan orang yang waras. Orang yang gila kalau melihat uang, hilang gilanya. Dikasih duit, mau. Oh iya, mau. Apalagi orang yang waras. Tetapi harta apabila tidak bisa dikendalikan, orang yang punya harta, kalau tidak bisa mengendalikan dirinya, harta ini bisa akan menghancurkan orang ini. Karena dia bisa menyalahgunakan harta tersebut. Namun apabila harta itu dimiliki oleh seorang, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa membimbing dirinya, dan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk membanjakan harta itu, maka itulah satu nikmat karunia yang besar yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu betul-betul merupakan karunia Allah yang Allah berikan pada siapa yang dikehendakinya. Dan dalam melatih, dalam berupaya untuk menginfakkan harta, ini memerlukan pembiasaan dan perlawanan kepada hawa nafsu. Harus. Yang ketiga, harus ada keyakinan. Tiga hal penting dalam hal untuk memperbaiki diri kita agar tidak menjadi orang yang pelit. Pertama, harus ada pembiasaan diri. Membiasakan untuk memberi infak, walaupun sedikit. Biasakan diri itu. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan pada kita untuk membimbing anak sholat sejak usia 7 tahun. Itu hanya faktor pembiasaan. Tidak ada kewajiban bagi anak itu. Ya. Kecuali setelah dia balik. Tetapi mengapa disuruh kita memerintahkan anak untuk sholat di saat usia 7 tahun? Untuk pembiasaan. Ya. Maka seorang pun kalau dia ingin membiasakan dirinya itu, hilang dari pelit, biasakan untuk memberi infak, walaupun sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, adalah melawan hawa nafsunya. Ya, melawan hawa nafsunya. Karena kadang-kadang orang itu mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dia ingin infak tapi hawa nafsu mana jangan. Dibisik oleh syaitan. Kamu ini bakal kurang hartamu. Ya. Dan ingat, ini untuk masa depanmu. Jadi dirayu oleh syaitan bagaimana orang ini untuk tidak menginfakkan hartanya. Dia mengatakan masa depanmu masih panjang, kamu butuh duit, kamu butuh anggaran hidup. Bagaimana kalau kamu sakit di kemudian hari, siapa membiayai kamu? Subhanallah. Nah ini harus seorang melawan bisikan-bisikan itu. Ya. Ya. Yang ketiga, harus ada keyakinan dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa harta yang dia infakkan tidak mungkin sia-sia. Dan pasti akan digantikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak di dunia, di akhirat. Ya. Dan harus yakin. Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Bahwa tidak akan kurang harta itu karena sedekah. Ya. Ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan berkurang harta itu karena sedekah. Harus yakini. Kalau kita ragu, tidak bakal keluar duit itu atau harta itu. Terus simpan. Ya. Tiap hari lihat susunan duitnya. Subhanallah. Tapi kalau diinfakkan, dibelanjakan, pasti akan bertambah. Jadi memerlukan keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Aku qulu hadza kurang lebih yang mohon maaf. Dan insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustaz Mubarak Bapak Ma'alim Hafidhahullahu Ta'ala atas pembahasan kaji ilmiah dan sesi materi di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan untuk mengawali sesi tanya jawab ini. Ustadz, assalamualaikum. Saudara kandung saya orang yang kaya, umroh setiap tahun dan tahun ini haji plus. Padahal sholat masih bolong-bolong dan masih merokok. Padahal kami umroh, kami ingin umroh tapi belum ada biaya, Ustadz. Apakah saya dosa karena agak cemburu? Karena saya sangat ingin ke Baitullah. Demikian saat pertanyaan dari hamba Allah. Barakallahu fikum. Baik. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Pertama, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah pada Allah. Di antara ibadah-ibadah yang utama yaitu umrah. Ketika seorang punya kesempatan, dia punya harta, kesehatan, ya, untuk melaksanakan ibadah umrah, ini satu hal yang merupakan fadilah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang harus dipahami bahwa semua amalan ya di yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak, dari amal-amal ibadah yang kita lakukan, pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Adalah sholat lima waktu. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Hakim, riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah shalah." Yang pertama kali dihisab oleh Allah dari kiamat bagi hambanya adalah salat. Kalau salatnya baik, maka amal-amal ibadah lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salatnya jelek, maka amal ibadah yang lainnya akan ditolak. Nah, satu hal yang atau satu pola fikir dan pemahaman yang keliru ya dari sebagian kaum muslimin ketika mereka beranggapan bahwa ya mereka meremehkan, menggampangkan masalah sholat dan mereka di sisi lain mengutamakan ibadah-ibadah yang lain seperti umroh yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Ini satu hal yang keliru ya. Seorang dia lebih utama menyempurnakan sholatnya daripada dia umroh setiap tahun, ya, daripada dia umroh setiap tahun tapi sholatnya bolong-bolong, kadang ninggalkan sholat, remehkan sholat, gampangkan sholat, ya, lebih baik dia perbaiki dirinya, yakni memperbaiki sholatnya itu. Daripada dia berkali-kali setiap tahun umroh. Ya. Itu tidak lebih utama. daripada orang yang dia menekuni sholatnya. Ya, karena sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kadang-kadang ada orang punya pemikiran, ya, ini pemikiran yang sangat keliru. Dia itu sholatnya banyak bolongnya. Gampang ah aku menutupi dengan datang ke Masjidil Haram. Wong sholat di Masjidil Haram itu satu sholat sama dengan 100.000 sholat di tempat yang lain. Terus dikali bagi pada dia. Jadi misalnya dia sekian tahun meninggalkan sholat, cukup dengan sholat di Masjidil Haram. Ini adalah satu perhitungan yang sangat keliru. Ya. Karena yang dimaksud oleh Nabi SAW sholat di Masjidil Haram itu dan 100.000 sholat di tempat yang lain, ini menunjukkan keutamaan tempat itu. Tidak kemudian untuk menggantikan sholat yang Anda buang, yang Anda lalaikan, yang Anda tinggalkan, tidak. Ya. Allah akan menghisab hamba-hamba itu dan ibadah yang dikerjakannya. Ya. Kalau sholat-sholat sunnah menutupi kekurangan sholat wajib, itu betul. Mungkin kadang-kadang orang itu dia dulu belum sadar, dia tinggalkan sholat, kemudian dia menyadari bahwa sholat hukumnya wajib, dia bertobat pada Allah, lalu dia mengerjakan sholat 5 waktu, dan ada sekian tahun dia ada sholat. Bagaimana menutupi, atau bagaimana cara bertobat? Bertobat pada Allah Ta'ala dari sholat yang ditinggalkannya, kemudian memperbanyak sholatnya. Memperbanyak sholat-sholat sunnahnya. Insya Allah sholat sunnah menutupi sholat wajibnya. Tapi seorang beranggapan, aku tinggalkan sholat di Indonesia misalnya, nanti aku pergi ke Mekah, satu sholat di Masjidil Haram, 1.000 kali sholat di tempat yang lain, ini satu perhitungan yang salah. Anggapan yang keliru terhadap nas-nas hadis Nabi SAW. Ya. Orang meninggalkan sholat tetap hukumnya haram dan dia dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Meninggalkan sholat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dari pertanyaan tadi, yaitu ada keluarga yang, dari keluarga orang yang sering umroh ini, orang yang fakir. Dia ingin umroh. Tapi dia tidak mampu. Ya. Nah orang yang kaya tadi, alangkah baiknya, jika betul hartanya banyak, harta yang berlebihan, dia umrahkan kerabatnya. Mengumrahkan kerabat sama kita melakukan umrah. Ya. Karena kita menjadi penyebab seorang itu bisa melaksanakan umrah. Maka pahala yang didapatkan oleh orang yang berumrah itu sama dengan pahala orang yang mengumrahkan orang tersebut. Ya. Sama. Apalagi ada nilai-nilai plus yang lainnya. Hubungan kekerabatan akan semakin baik. Dia orang kaya ini akan didoakan oleh keluarganya yang dia umrohkan. Ya. Dia didoakan siang malam, ya Allah berikanlah rezeki pada fulan ini, berkahi rezekinya, panjangkan umurnya dan amal kebaikan, amal soleh dan seterusnya. Itu hikmah yang besar. Kalau memang dia betul kaya raya, punya harta banyak. Jangan hanya dia memerahkan keluarganya, kerabatnya, kerabat dekatnya. Toh mereka juga ingin sebetulnya, mereka tidak mampu. Ada masalah iri dalam masalah ini, seorang iri dia ingin juga, itu hal yang boleh-boleh saja. Ini hal yang tidak mengapa, artinya seorang ketika dia melihat seorang berbuat baik dan dia ingin berbuat baik, ya walaupun dia mungkin belum mampu, kemudian dia iri, kemudian dia minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah Azza wa Jalla, ini hal yang dibolehkan. Ya, jadi tidak mengapa, Anda itu cemburu kepada keluarga Anda yang sholat, yang apa berumrah setiap tahun dan Anda ingin, maka mintalah pada Allah, supaya Allah membukakan hati kerabat Anda itu. Atau Allah memberikan rezeki dari tempat yang lain, ya. Karena Allah mengetahui hati kita. Ketika kita betul-betul ingin bersungguh-sungguh untuk ke Baitullah, Allah akan kabulkan permohonan seorang hamba. Ya, jadi sikap Anda ketika iri, ini hal yang wajar, hal yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan Anda pun diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan berikutnya kami mengundang para pendengar maupun pemirsa Roja untuk bertanya secara langsung melalui layanan telepon 021 823 6543. Dan kita angkat. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ibu, dari mana? Hai, Ibu Suryani di Padang. Silakan, Ibu. Begini, Ustaz. Selama ini saya kalau melakukan sholat isya itu di akhir waktu. Alasannya supaya saya bisa melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah selama ini saya jalankan seperti itu. Yang mau saya tanyakan, apakah cara ibadah saya itu dibolehkan atau enggak? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Suryani di Padang. Baik Ustaz, silakan. Pertanyaan Ibu dari yang bertanya tadi, bahwa beliau mengamalkan suatu amalan di satu sisi, amal itu mempunyai fadilah, yaitu mengakhirkan sholat isya. Tapi sebetulnya ini dalam hal berkaitan dengan sholat berjamaah. Pernah suatu ketika Nabi SAW sholat maghrib, kemudian beliau masuk ke kamar beliau. Lalu para sahabat menunggu di masjid sampai terkantuk-antuk mereka. Setelah agak malam, beliau keluar. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak khawatir menyulitkan kalian, maka inilah waktu sholat isya yang paling afdol. Artinya, diakhirkan dalam sholat berjamaah. Tetapi beliau tidak menghendaki untuk menyulitkan umat beliau. Makanya ketika sudah berkumpul kaum muslimin di awal waktu sholat isya, kemudian mereka sholat berjamaah, itu adalah satu hal yang merupakan keringanan dari Nabi SAW. Sebetulnya kalau diakhirkan, ya ditunda sejam kemudian atau dua jam kemudian, itu lebih afdol. Tapi untuk tidak menyulitkan kaum muslimin, maka sholat isya dilakukan di awal waktu. Nah, ibu ini bertanya, beliau sering mengakhirkan sholat isya untuk kemudian beliau lanjutkan dengan sholat tahajud. Pertanyaan saya, ya, nanti saya akan jawab, apabila yang ibu ini maksudkan, beliau sholat tahajud, atau beliau sholat isya, karena beliau itu tidur dulu, ya tidur, kemudian nanti bangun jam 1 malam misalnya, baru kemudian beliau sholat isya dilanjutkan dengan tahajud, ya. Apabila itu yang dimaksud, maka ini bisa dikategorikan sholat itu tahajud. Karena sholat tahajud itu namanya tahajud setelah tidur. Kalau seorang misalnya yang kedua, ibu yang bertanya ini telah masuk waktu isya, tapi beliau tidak tidur, nunggu entah apa yang dilakukan, intinya nunggu agak akhir malam sampai misalnya jam 11 malam. Isya itu kurang lebih jam 7.30 misalnya. Atau jam 7. Kemudian ibunya yang penanya menunggu sampai jam 10 malam. Sholat isya atau jam 11 malam sholat isya dilanjutkan dengan tahajud, maka itu bukan tahajud namanya. Karena sholat tahajud itu, ya, seorang sholat isya, ya, pada waktunya, kemudian dia tidur. Tidur, lalu bangun di tengah malam. Bangun tengah malam jam 2, jam 1, kemudian dia berwudu, lalu dia sholat tahajud. Itu nama tahajud. Karena tahajud itu sesudah, sholat dilakukan sesudah tidur. Jadi kembali pada apa yang dilakukan oleh penanya. Kalau beliau itu menunggu tidak tidur, kemudian sholat isya di akhir waktu, kemudian sholat tahajud, ya itu bukan tahajud namanya. Ya, tapi itu sholat malam lah. Nanti tutup dengan witir misalnya. Tapi kalau ingat salat tahajud itu, didahului dengan tidur, salat isya dulu, kemudian tidur, baru kemudian di malam hari, bangun untuk salat tahajud. Ya, bangun jam 3, atau setengah 3, salat 2 rakaat ditutup dengan dan witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Ini namanya, itu jadi salat sebelum witir itu namanya salat tahajud atau salat di malam hari. Jadi kembali pada apa yang dipraktekkan oleh ibu ini. Dan saya menganjurkan yang kedua. Artinya ini lebih utama, ketika masuk waktu isya, salatlah isya. Kemudian salat ba'da isya 2 rakaat. Kemudian tidurlah. Ah, nanti di malam hari ibu bangun. Ya, bangun jam 3 atau setengah 3, wudu, salat 2 rakaat salam, ya. Dan ditutup dengan salat witir 1 rakaat atau 3 rakaat sekaligus. Ini lebih utama dan ini yang bisa disebut dengan salat tahajud, ya. Ya, salat sesudah tidur. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Demikian mungkin kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini, karena waktu pula lah yang membatasi kita. Mungkin dapat disampaikan sebagai ikhtitam, sebagai penutup kajian kita di kesempatan ini. Tafadhal Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya hanya ingin menasihati nasihat-nasihat yang sering kami sampaikan, agar kita selalu dan terus menuntut ilmu, ilmu agama Allah ini yang sangat luas. Dengan kita membaca, bertanya, menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, dan kemudian kita berupaya untuk mempraktekkan ilmu yang kita miliki, ya, semampu kita, walaupun sedikit kita amalkan, itu akan lebih bermanfaat. Seorang mengetahui fadilah sholat duha misalnya. Di antara fadilah sholat duha itu, 2 rakaat sholat duha bisa untuk apa? Menutupi sedekah 360 persendian dan tulang yang ada dalam tubuh kita. Hanya dengan 2 rakaat duha. Maka coba kita praktekkan. Salat duha, 2 rakaat. Kalau mau lebih silakan tambah. Tapi upayakan istiqomah yang 2 rakaat itu. Ini contoh. Amal sedikit tapi istiqomah. Itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak istiqomah. Ya. Yang kedua. Di zaman yang kita banyak informasi-informasi. Banyak hal-hal yang kadang-kadang menimbulkan syak wasangka, kadang-kadang menimbulkan kecurigaan, menimbulkan hal-hal yang dapat mendatangkan hal yang negatif bagi kaum muslimin, supaya kita lebih berhati-hati. Ya. Jangan setiap berita yang kita dapat langsung kita nukil pada orang lain. Jangan kita juga menjadi penyebab terjadinya fitnah, terjadinya bencana. Naudzubillah min dzalik. Jangan. Marilah kita betul-betul berupaya untuk kita bisa tetap bertakwa dan bersabar. Karena dengan 2 hal ini Allah menolong kaum muslimin. Dan Allah akan mematahkan dan melumpuhkan upaya-upaya makar orang-orang yang berbuat makar. Dengan takwa dan bersabar. Dan terus bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.